Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan addu'a'u miftahu kulli khairin dalam Majmu'ul Fatawa. Doa adalah miftahu kulli khairin, kunci segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan kuncinya ada di dalam doa. Kebaikan apapun yang kita inginkan, kebaikan apapun yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jal, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka kuncinya ada dalam doa. Kita minta kebaikan itu kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya di tangan Allah saja ada kebaikan. Dan Allah Azza wa Jal menjamin siapa yang berdoa, Allah akan kabulkan doanya. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabb kalian telah menyatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Tidak pantas seorang muslim ragu dalam berdoa. Gak pantas seorang muslim mengatakan, ah, doa saya tidak mungkin diijabah, saya bukanlah orang yang pantas doanya untuk diijabah, karena terlalu banyak dosa saya, terlalu banyak kedzaliman yang saya lakukan. Saya adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batasan. Gak pantas seorang muslim mengatakan seperti itu. Gak pantas seorang muslim menimbang-nimbang, apakah doa saya nanti diijabah atau tidak? Apakah doa saya nanti diijabah atau tidak? Tidak diijabah atau diijabah? Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulu mengatakan, saya tidak pernah memperdulikan apakah doa diijabah atau tidak diijabah. Karena yang paling penting adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk bisa berdoa kepadanya, niscaya ijabah itu akan mengikutinya. Sebab itu sudah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Bisa jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada keraguan dalam diri saat kita mau berdoa, apakah doa ini diijabah atau tidak, tidak diijabah atau diijabah, ini adalah waswas syaitan. Ini adalah bisikan setan untuk memalingkan kita, membuat keraguan-keraguan di dalam hati. Jadi seorang muslim jangan berpikir seperti itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdoa kepadanya, maka yakinlah doa itu akan diijabah oleh Allah azza wa jalla.